Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله masih pada poin yang ketiga yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala tentang perkara-perkara yang harus ada pada seorang yang melakukan bantahan terhadap ahlul batil. Di antara yang harus dimiliki adalah al-adl, sifat adil. Dan telah kita lewati beberapa kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang pentingnya al-adl firradi ala al-mukhalif, pentingnya sebuah bantahan atau sebuah keadilan di dalam bantahan terhadap ahlul batil. Kemudian masih pada poin yang sama, Asy-Syaikh al-Bukhari hafizahullah ta'ala menukilkan beberapa kalam masih juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan hal ini. Di antaranya qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala din al-Masih. Al-Jawabus Sahih ini adalah kitab beliau Syekhul Islam yang berisi bantahan terhadap orang-orang Nasara. Terhadap orang-orang Nasara yang mengganti-ganti agamanya Al-Masih Isa bin Maryam. Ada beberapa jilid dan dalam jilid yang pertama beliau mengucapkan ucapannya, "Walamma kana atba'ul anbiya'i hum ahlul ilmi wal 'adl." كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. Dan manakala pengikutnya para nabi adalah dari kalangan ahlul ilmi dan ahlul adl, orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki keadilan, maka pembicaraannya ahlul islami wa sunnah bersama orang-orang kufar dan ahli bid'ah ini juga dilandasi dengan keilmuan dan keadilan, bukan berdasarkan prasangka-prasangka dan apa yang dimaukan oleh jiwa. Di sini ikhwani fiddin a'azzakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingatkan tatkala seorang muslim, seorang sunni ahlu sunnah melakukan sebuah bantahan terhadap orang-orang kafir baik dari kalangan Nasara dan al-Yahud atau terhadap ahlul bid'ah dengan bermacam-macam jenisnya, maka ahlu sunnah melandasi apa yang mereka lakukan dengan dua hal, dengan ilmu dan juga dengan keadilan, tidak dengan kebodohan dan tidak dengan kezaliman. Menghukumi orang-orang kufar atas kekufuran yang mereka lakukan dan menghukumi ahlul bid'ah atas kebid'ahan yang mereka lakukan, tidak lebih. Inilah ahlu sunnah di dalam bantahan-bantahan mereka terhadap ahlul batil. Syekhul Islam membantah al-ikhna'i juga sesuai dengan apa yang ada dalam kitab-kitab, dalam fatwa-fatwanya al-ikhna'i yang menyelisihi sunnah. Demikian juga para ulama yang lain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah membantah at-tawa'iful dhalah, membantah kelompok-kelompok yang sesat, sekte-sekte menyimpang juga dengan apa yang betul-betul ada pada mereka. Inilah yang namanya adil. Membantah dengan sesuatu yang mereka lakukan, bukan membantah dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ikhwani fi din azni wa azakumullah, sehingga nanti di antara poin-poin yang harus juga dimiliki oleh seorang yang membantah terhadap ahlul batil adalah al-amanah. Amanah nanti akan kita lewati, yaitu membantah sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si fulan. Membantah Sayyid Qutb contohnya harus betul-betul dengan apa yang memang menjadi penyimpangannya Sayyid Qutb. Tidak boleh lebih dari itu. Membantah sururiyah contohnya juga harus dengan landasan ilmu dan keadilan, di mana bantahan ini muncul disebabkan karena kebatilan-kebatilan yang ada pada sururiyah, enggak lebih. Itu aja. Itulah yang namanya adil. Nah. Yang namanya membantah itu bukan dengan zon kesalahan yang baru diduga, bukan atau belum 100% diyakini sebagai sebuah kesalahan, baru diduga si fulan seperti ini, dia belum tasabut lagi, dia belum barakallahu fikum memastikan apakah betul-betul terjadi ataukah tidak, jika terjadi bagaimana kronologinya, apa yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Kalau semata-mata baru melihat si fulan mengucapkan ucapan yang menyelisih akidah ahlus sunnah tanpa ada tasabut kepada dia, apa sebenarnya yang mendorong dia, apakah betul-betul dari keyakinannya ataukah karena tergelincir lisannya, langsung difonis dengan fonis yang mengerikan, ini bukan keadilan dan bukan ciri ahlus sunnah. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hukashah irfa' ra'sak ba'da daftaran fawqa maktabik. Oleh karena ini Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, al-qudatu thalathah, para qadi, para hakim, pemutus urusan-urusan yang diperselisihkan di kalangan manusia namanya qadhi, itu ada tiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itsnani fil nar wa wahidun fil jannah. Dari tiga golongan tadi ada dua yang masuk ke dalam neraka dan ada satu golongan yang masuk ke dalam surga. Siapakah atau seperti apakah sifat-sifat tiga golongan dari kalangan para qadhi tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, rajulun arafal haqqo faqada bihi fahuwa fil jannah. Seorang qadhi yang paham mana yang hak, yang mengilmui, yang mengetahui mana yang hak, kemudian dia memutuskan juga dengan al-haq, fahuwa fil jannah, yang seperti inilah qadhi yang akan masuk ke dalam jannah. Dia punya ilmu, dia punya pemahaman terhadap al-haq, kebenaran, dan dia juga memutuskan urusan-urusan yang diperselisihkan di kalangan manusia dengan al-haq. Dia di dalam surga. Wa rajulun arafa al-haqqa falam yaqdi bihi wajara fil hukmi fahuwa finnar. Seorang yang mengenali kebenaran tapi dia tidak tidak berhukum dengannya. Seorang qadhi yang faham kebenaran tapi dia tidak menggunakan kebenaran tadi untuk menjadi landasan keputusan-keputusannya. Dan dia jahat dan dia berbuat aniaya di dalam keputusan-keputusannya. Fahuwa finnar. Yang seperti ini maka dia masuk ke dalam neraka. Dua orang datang berselisih kepadanya. Kedua-duanya menjabarkan sebuah kejadian yang terjadi. Dan si qadhi ini faham. Yang benar adalah A. Tapi karena yang B, ini fulusnya di muqaddimah tadi lebih tebal, maka dia menangkan yang B ini. Ini qadhi yang masuk dalam neraka. Wali'a'udzubillah. Dia tahu mana yang hak, tapi dia enggak menggunakan al-haq sebagai landasan hukumnya. Wa rajulun lam ya'rifil haqqa faqadha lin-nasi 'ala jahlin fa huwa finnar. Kemudian jenis qadhi yang ketiga adalah seorang qadhi yang tidak faham mana itu al-haq, kemudian dia memutuskan urusan manusia dengan kebodohan. Seorang qadhi yang jahil. Seorang hakim yang jahil. Tidak faham ilmu agama. Kemudian dia menjadi hakim, dia menjadi qadhi. Kemudian dia pun memutuskan urusan-urusan yang diperselisihkan oleh manusia dengan kebodohan, dengan kejahilan. Ini dalam neraka. Wallahualam. Ikhwan fillah azakumullah. Apa tujuan Syekhul Islam menukilkan hadis tentang tiga macam qadhi yang diriwayatkan oleh Al-Arba'ah tadi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah? Beliau mengatakan Syekhul Islam, fa idza kana man yaqdi bainan nasi fil amwal wad dima' wal a'rad idza lam yakun 'aliman 'adilan kana finnar. Fakaifa biman yahkumu fil milali wal adyani wa usulil iman wal ma'arifil ilahiyah wal ma'alimil aliyah bila ilmin wal adl. Apabila yang memutuskan urusan manusia di dalam harta-harta mereka, di dalam darah-darah mereka, di dalam kehormatan-kehormatan mereka, apabila dia bukan seorang yang alim dan adil, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Lantas bagaimana dengan orang yang menghukumi agama-agama, yang memutuskan prinsip-prinsip iman, yang menghukumi pengenalan-pengenalan ilahiyah, dan menghukumi ilmu-ilmu yang tinggi tanpa ilmu dan keadilan. Yang seperti tentu lebih layak untuk masuk ke dalam neraka, wal'iyadzubillah, seorang yang menghukumi ini salah, ini benar, agama ini benar, agama ini salah, kelompok ini benar, kelompok ini salah, tapi dia enggak punya dasar di atasnya, maka yang seperti ini lebih berhak untuk masuk ke dalam neraka karena ketidakadanya adilan di dalam dirinya itu. Ikhwani fi din azakumullah. Sehingga dari sini kita memahami ar-rududu ala ahli al-batil memiliki banyak syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang hendak memikulnya. Di antaranya dia harus betul-betul punya sikap wara', sehingga wara'nya tersebut menuntun dia untuk ada dalam keadilan. Jika tidak, wala'iyadzubillah, dia tidak adil di dalam memutuskan mana yang hak, mana yang batil. Apalagi dia sudah tahu mana kelompok yang benar, mana kelompok yang salah, tapi karena hawa nafsunya, karena kepentingan pribadinya enggak terpenuhi, apabila dia membela yang benar, apalagi namanya tidak terangkat, apabila dia membela yang benar, dia tidak lagi tampil, apabila dia membela yang benar, sehingga dia terpaksa untuk mengikuti yang batil tadi karena kepentingan duniawinya, wal'iyadzubillah, dia lebih layak untuk masuk ke dalam neraka dibandingkan seorang qadhi yang memutuskan dengan hukum yang salah dalam harta, dalam darah dan kehormatan manusia. salah dalam menghukumi perselisihan dalam masalah harta saja berhak untuk masuk ke dalam neraka, lantas bagaimana yang berani dengan lancang tanpa keadilan menghukumi agama Allah, memisahkan antara yang hak dengan yang batil tanpa keadilan? Dia faham yang hak tapi dia tidak membelanya. Dia faham yang batil tapi dia terus mengikutinya. Alhamdulillah, seperti ini berbahaya sekali. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, sebagaimana yang masyhur, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, al-haq al-dhalalah haqq al-dhalalah, an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif. Kesesatan yang betul-betul kesesatan adalah manakala kamu mengetahui mana yang hak, kemudian kamu mengingkarinya tanpa ada perubahan yang terjadi pada hak tersebut. Al-hak tersebut belum berubah. Tapi kamu kenali yang tadinya kamu kenali itu adalah hak, besok kamu kenali itu sebagai kemungkaran. Kenapa? Karena kepentingan duniawimu. Wal'iyadzubillah. Wa antum kirama kunta ta'rif, dan engkau menganggap mungkar sesuatu yang dahulunya kamu anggap itu sesuatu yang benar. Dan tidak ada yang berubah pada al-haq tadi. Kamu memandangnya sebagai perkara yang salah, dikarenakan juga kepentingan duniawimu. Tanpa keadilan dia menghukumi sesuatu. Bukan karena mizanul adil dia menghukumi sesuatu mana yang hak, mana yang batil. Tapi karena kepentingan duniawinya, karena hawa nafsunya, karena ingin ketenarannya. Ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu jami'an, a'adhanallahu jami'an minal fitan wa dhalala. Semoga Allah Jalla wa'ala melindungi kita sekalian dari fitnah, dari dhalalat, kesesatan-kesesatan yang ada, yang menyeruak di hari-hari ini di seluruh penjuru dunia. Baik fitnah yang bersifat kekafiran, atau fitnah yang sifatnya adalah kebid'ahan, fitnah yang sifatnya hanya adawah, permusuhan. Wal'iyadzubillah. Itu semua ma'asyara muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang Allah Jalla wa Ala jauhkan dia dari fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejelekan-kejelekan itu semua, dan semoga yang kita sampaikan di siang hari ini bermanfaat. Masih ada beberapa kalam terkait dengan masalah keadilan juga akan kita nukilkan di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.